بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله Dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang tawakal. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang macam-macam tawakal. Tawakal ada beberapa macam. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ibadah. Tawakal ini termasuk kesempurnaan keimanan dan termasuk tanda kejujuran iman seorang hamba. Dan tawakal ini hukumnya wajib. Tidak sempurna keimanan kecuali dengannya. Yang kedua, tawakkul as-sir. Tawakkul as-sir. Yaitu, bertawakal kepada orang yang sudah meninggal. Dalam hal mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadaratan. Ini hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Karena pelakunya, ia meyakini bahwa orang yang sudah meninggal tersebut memiliki peran tersembunyi dalam mengatur alam ini. Yang ketiga, bertawakal kepada orang lain dalam perkara-perkara yang ia mampu memenuhinya. Dalam perkara-perkara yang ia mampu memenuhinya. Nah, tawakal jenis yang ketiga ini, bertawakal kepada orang lain dalam perkara-perkara yang orang lain tersebut mampu untuk memenuhinya, ada dua macam. Yang pertama, tawakal tersebut diiringi dengan perasaan ketinggian kedudukan orang tersebut dan rendahnya kedudukan dirinya, yaitu orang yang bertawakal. Misalnya, ada seorang karyawan bekerja pada seseorang. Bekerja pada orang lain. Tentunya ia setiap bulan dibayar sejumlah uang karena pekerjaannya. Nah, tatkala karyawan tersebut bertawakal bersandar kepada bosnya, pemimpin perusahaannya atau yang semakna dengannya, dalam hal nafkah, karena ia mendapatkan gaji darinya, dari bosnya tersebut. disertai dengan ia karyawan tersebut memiliki perasaan akan ketinggian kedudukan bosnya dan rendahnya kedudukan dirinya. Nah, yang seperti ini, apa hukumnya? Ini hukumnya syirik kecil. Kenapa? Karena adanya ketergantungan kalbu yang kuat dan penyandaran diri yang kuat kepada orang lain tersebut. Yang kedua, jenis yang kedua dari bertawakal kepada orang lain dalam perkara-perkara yang orang lain tersebut mampu memenuhinya, yang diiringi dengan keyakinan bahwa orang lain tersebut sekedar sebab saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menakdirkan perkara tersebut melalui tangan orang lain yang ia bertawakal kepadanya. Contoh, karyawan dengan bosnya tadi. Tatkala karyawan tersebut meyakini bahwa bosnya tersebut hanyalah sebab yang melalui dirinya, Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepadanya. Apa hukumnya ini? Hukumnya la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Tatkala seseorang bersandar kepada orang lain dalam perkara yang memang orang lain tersebut mampu memenuhinya, tetapi diiringi dengan keyakinan bahwa orang lain tersebut sekedar sebab saja atau sekedar perantara saja, wasilah yang Allah Azza wa Jalla menakdirkan perkara yang ia inginkan melalui orang tersebut, maka ini tidak mengapa. Inilah macam-macam tawakal. Dan di sana ada macam yang keempat, yang sebagian ulama memasukkannya ke dalam tawakal, sebagiannya lagi tidak. Yaitu yang disebut dengan at-tawkil, mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, ana menyuruh salah seorang di antara para santri untuk membeli sesuatu di toko, atau untuk menjual salah satu barang dagangan ana misalnya. Dengan ungkapan lain, mewakilkan. Ini sebagian ulama memasukkannya ke dalam tawakal, sebagiannya lagi mengatakan tidak, ini bukan tawakal, tapi masuk dalam bab tawkil, mewakilkan suatu perkara kepada orang lain. Nah, karena ada perbedaan ini, maka tidak ana masukkan ke dalam macam-macam tawakal. Kemudian, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, kita kembali ke dalam pembahasan di dalam syarah. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَهَاكَذَا الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخَشْيَةُ مِنَ اللَّهِ. Dan demikian pula, raghbah, rahbah, dan khasyah, berharap, takut, rahbah, khasyah ini dalam menterjemahan semakna takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kullu hadhihi ibadatun, semua ini merupakan ibadah. Qala ta'ala 'anil anbiya'i was-salihin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para nabi dan orang-orang saleh. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, ya'ni khaifina, yakhshawna Allah wa yakhsha'una li'azamatihi, ay yadhilluna. Sesungguhnya mereka dahulu para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang saleh, mereka dahulu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut dan mereka khusyuk kepada kami, tunduk merendahkan diri. Ya'ni khaifina yakhshawna Allah, yaitu mereka takut kepada Allah. Khaifin yakhshawun dalam penerjemahan semakna takut. Wa yakhsha'una li'azamatihi, dan khusyu' dengan keagungan Allah, ay yaitu merendahkan diri terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini ya ikhwan, terdapat tiga macam ibadah yang disebutkan oleh muallif di dalam matan. Raghbah, rahbah, dan khusyuk. Sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa raghbah, rahbah, dan khusyuk termasuk ibadah adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tiga ibadah tersebut dalam konteks pujian. Di sini Allah Azza wa Jalla sedang memuji para hambanya dari kalangan para nabi alaihimus salatu wassalam. Dan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam konteks pujian, berarti Allah Azza wa Jalla mencintai dan meridainya. Berarti itu merupakan ibadah. Maka raghbah, rahbah, dan khusyuk merupakan ibadah. Dan di dalam ayat ini, ya ikhwan, terdapat bantahan kepada orang-orang sufi yang mengatakan, kami tidaklah beribadah kepada Allah karena mengharapkan ganjaran pahalanya. Tidak pula kami beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Kami beribadah kepada Allah semata-mata karena mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ucapan orang-orang sufi. Ini batil, terbantahkan dengan ayat ini. Karena di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang mulia, mereka saja beribadah kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran pahalanya dan takut akan siksanya. Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang paling mulia. Lalu bagaimana kemudian orang-orang sufi ini mengklaim bahwa mereka beribadah bukan karena mengharapkan ganjaran pahalanya, bukan karena takut kepada Allah, tapi semata-mata karena mencintai Allah. Ini batil. Dan sesungguhnya kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla yang mereka klaim tersebut, ini juga merupakan kedustaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, apabila kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana amalan beliau? Beliau mengamalkan Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran terdapat rasa harap kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, berarti klaim mereka orang-orang sufi ini dusta. Barakallahu fikum. Adapun pembahasan tentang rohbah, rasa harap, rohbah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal telah berlalu di dalam pelajaran sebelumnya. Dan di sini ya ikhwan, faedah penting juga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah sifat-sifat yang mulia yang ada pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama, yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Tatkala mereka mengetahui ada sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, mereka bersegera untuk mengamalkannya. Tatkala mereka mengetahui ada sebuah perbuatan yang bisa menjauhkan mereka dari Allah Azza wa Jal, mereka segera menjauhinya. Tatkala mereka mengetahui ada sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, mereka bersegera di dalam menunaikannya. Inilah mereka, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yusari'una fil khairat. Bersegera dalam kebaikan. Maka semestinya kita juga meneladani mereka. Bersegera. Tidak berlambat-lambat. Ketika kita memang mampu untuk bersegera, maka bersegera di dalam kebaikan, beramal saleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Sifat yang kedua, yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Mengumpulkan antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khusyu'. Khusyu', yaitu tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hina dina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan sedikit pun. Maka inilah sifat-sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang paling mulia, yang semestinya kita contoh dan kita teladani. Dan merekalah yang sepantasnya kita contoh, para nabi. Terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadikan tauladan kita orang-orang fasik, pelaku kemaksiatan, apalagi iyadan billah orang-orang kafir. Meskipun dia itu terpandang, terkenal. Terpandang, terkenal seseorang itu bukan ukuran untuk bisa diikuti, diteladani. Yang sepantasnya kita ikuti dan kita teladani adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.